Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Furu'un tata'allaku bimawani'il irth. Ya, ini sekarang. Nah, man yakra. Ini furu' cabang-cabang yang terkait dengan mawani'il irth. Pembahasan sebelumnya adalah mawani'ul irth, Ar-riq, al-qatl, dan ikhtilafuddin. Kemudian sekarang cabang-cabang yang terkait dengan ini. Nah, pembahasannya tidak terlalu banyak. Baik. Fadhlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Furu'un tata'allaku bimawani'il irthi. Al-far'ul awal tanqusimu bimawani'il irthi ila kismaini. Ahaduhuma ma yamna'u minal janibaini. Wathani ma yamna'u minal janibin wahidin. Min janibin. Ma yamna'u min janibin wahidin. Tayyib. Ini cabang yang pertama. Ibn Utsaimin rahimahullah, tanqasimu mawani'ul irthi, ya, penghalang-penghalang dari warisan terbagi menjadi dua. Nah, jadi dibagi, diklasifikasi menjadi dua golongan, ya. Yang pertama, mayamna'u minal janibain, yaitu yang menghalangi dari dua arah. Dan yang kedua, yang menghalangi dari satu arah. Nah, qira' والذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق فلا يرث المخالف فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه ولا يرثه من خالفه ولا يرث الرق ولا يرث رقيق ولا يورث. نعم. Yang menghalangi dari dua arah adalah perbedaan agama dan status budak. Nah, jadi fala yarithul mukhalifu fid dini liman khalafa. Nah, yang menyelisihi berbeda agamanya dengan pewaris, ya, dia tidak mewarisi dari pewaris yang dia selisihi agamanya. Wala yarithuhu man khalafahu, dan dia tidak diwarisi oleh ahli waris yang menyelisihi agama dia. Nah, jadi ini dua dari dua sisi. Nah, begitu pula ar-riq, status budak. Wala yarithur raqiqu, ya, budak tidak mewarisi. Wala yurathu, dan dia juga tidak diwarisi. Nah, ini jelas, ya. Baik. Yang menghalangi dari satu sisi saja, dari satu arah saja. Walladhi yamna'u min janibin wahidin al-qatlu fal-qatilu la yarith لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله ويتصور ذلك بأن يجرح مورثه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله. Baik. Yang menghalangi dari satu sisi, satu arah adalah al-qatl, pembunuhan. Ya. Fal-qatilu la yarithu minal maqtuli. Yang membunuh tidak mewarisi dari yang dibunuh, dari korbannya. Ya. wal maqtulu, dan yang hendak dibunuhnya, yarithu minal qatili, mewarisi dari al-qatil, dari pembunuh, idza mata al-qatilu qablahu, apabila ya pelakunya yang akan membunuhnya itu lebih duluan mati. Nah, bisa ya. Nah, makanya Syekh, mungkin kita berpikir, loh kok bagaimana ini maksudnya? Makanya Syekh menjelaskan, wa yatasawwaru dzalika, dan tergambar hal itu, gambarannya kata Syekh, bi an yajraha muwarrithahu, ya, jarhan mumitan, yaitu dengan cara dia melukai pewarisnya yang punya harta ini tadi, ya, yang pewaris, dia lukai dengan luka yang mematikan sebenarnya, tapi kan tidak langsung mati, hanya saja itu memang sudah luka yang mematikan dan tinggal tunggu waktunya saja, ya, tidak lama dia akan mati. Hanya saja thumma yamutal jarihu qabla, kemudian yang melukai itu ternyata mati sebelum dia, karena suatu sebab, ya, ternyata dia lebih duluan mati. Nah, karena yang berupaya membunuh dia lebih duluan mati, ya, ini masih hidup, ya, meskipun akan mati juga, tapi masih hidup ketika ini mati. Pelaku pembunuhan ini tadi yang berusaha membunuh dia lebih duluan mati dalam keadaan ini masih bernafas, ya, bernyawa. Maka dia mewarisi. Korban ini mewarisi. Nah, jadi harta pelaku, ya, pembunuhan terhadapnya ini, ya, dibagikan ke ahli waris, termasuk di antara ahli warisnya yang akan dibunuh ini tadi, maka dapat bagian. Andaikan dia yang korban yang dibunuhnya ini lebih duluan mati, maka pelaku pembunuhan ini tidak mewarisi darinya. Nah, ini kan dari satu sisi, dari satu arah. Tayyib. Nah, al-far'u tsani ar-riqqu in kana kamilan mana'a min al-irth kullihi wa in kana ba'du ash-shakhsi raqiqan wa ba'duhu hurran wa yusamma al-mub'adu tab'adul hukmu fa yarithu wa yurathu bi qadri hurriyatihi li'anna al-hukma yaduru ma'a illatihi. Qala al-imam Ahmad rahimahullah, idza kana al-'abdu nisfuhu hurrun wa nisfuhu 'abdun waritha bi qadri hurriyati kadhalika ruya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Tayyib. Cabang kedua, yaitu ar-riq, status bagi budak, in kana kamilan, nah, apabila status budak itu utuh, ya, utuh, jadi utuh dirinya itu budak semua. Nah, 100% budak gitu. Nah, 100% budak. Baik, mana'a min al-irthi kullih, maka status dia ini menghalangi dari warisan secara menyeluruh. Jadi tidak ada sama sekali bagiannya, ya. Wa in kana ba'du syakhsi raqiqan, apabila sebagian dirinya, ya, bersatu sebagai budak, wa ba'du hurran, dan sebagiannya lagi merdeka. Jadi tidak 100% dimiliki sebagai budak oleh seorang sayyid. Sayyid, tuan yang memiliki dia, yang memperbudak dia itu hanya memiliki dia sebagai budaknya hanya sebagian persen saja. Ada sebagian persen yang dia tidak miliki, itu merdeka statusnya. Ini yang diistilahkan dengan al-muba'ad. Al-muba'ad. Wa yusamma al-muba'ad. Disebut al-muba'ad. Jadi dirinya itu terbagi. Ya, sekian persen statusnya budak, milik tuannya, sekian persennya merdeka. Nah, taba'adul hukmu, maka hukum pun terbagi sesuai dengan prosentase statusnya. Ya, berapa prosentase statusnya sebagai budak dan berapa prosentase merdekanya dia sesuai itu. Fayarithu, maka dia mewarisi, wayurathu, dan diwarisi biqadri hurriyatihi, sesuai dengan kadar kemerdekaan dia. Andaikan ya, contoh paling mudah mungkin 50%, ya, 50%-nya budak, 50%-nya merdeka. Nah, berarti, ya, dia mewarisi, ya, dengan kadar 50% saja. Nah, jika dia punya harta, dia yang meninggal, dia jadi pewaris, maka dia diwarisi hanya 50% dari hartanya. Begitu ya? Nah, biqadri hurriyati. Li'anna al-hukma yaduru ma'illati. Karena sesungguhnya hukum itu berputar bersama dengan illat, faktor hukumnya. Nah, di sini dinukil ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, idza kana al-'abdu nisfuhu hurrun, apabila budak itu setengahnya merdeka, wa nisfuhu 'abdun, dan setengahnya budak, waritha biqadri al-hurriyati, dia mewarisi sesuai dengan kadar status merdekanya. Kadzalika ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah ini. Naam. Baik. Lakin ma kasabahu au warithahu bi juz'ihi hurri falaysa limaliki baqihi minhu syai'un wa innama yakunu liwarathati al-mub'adi kama sarraha bihil ashabu rahimahullah. Nah, tetapi kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka sabahu, apa yang dihasilkan, yani harta yang dihasilkan dengan cara bekerja gitu ya. Nah, itu maksudnya maka sabahu, yani budak ini bekerja menghasilkan harta. Faham tum? Awarithahu, atau dia warisi. Nah, bijuz'ihil hur, ya, dengan bagian dirinya yang berstatus merdeka. Nah, ya, karena yakni sebagian dari dirinya berstatus merdeka, maka hak yang dihasilkan dia berhak miliki sesuai dengan persentase itu. Begitu pula tadi warisan, ya, sesuai dengan persentase status merdekanya. Nah, falaisa limaliki baqihi min husay. Nah, maka tidak ada bagi pemilik yang tersisa, ya, dari itu. Nah, sedikit pun. Fayyib wa innama yakunu liwarathatil muba'ad. Hanya sesungguhnya itu untuk ahli waris al-muba'ad tersebut. Baik. Sebagaimana diperjelas oleh al-ashab, maksudnya apa? Fuqaha mazhab Hambali. Nah, tampaknya di sini maksudnya falaisa limaliki baqihi, ya, maka tidak ada bagi pemilik sisanya, gitu. Maka tidak ada bagi pemilik sisanya minhu, darinya syai'un sedikit pun. Nah, itu hanya untuk ahli waris al-muba'ab. Naam. Al-far'u tsalits, ini tentang perbudakan ya, dan bagi kita sih untuk zaman sekarang enggak secara praktek ya. Enggak ada, kan teori aja karena tidak ada perbudakan. Nah. Sebagai ilmu aja bagi kita. Naam, al-far'u tsalitsu. Al-far'u tsalitsu al-murtaddu la yarithu wa la yurathu. Fa in mata aw kutila qabla ay ya'uda ila al-islami kana maluhu fai'an yusrafu fi masalihil muslimin. Naam. Kamil. Wa ikhtara asy-syekhu Taqiyuddin anna malahu yakuna liwarasatihil muslimin anna malahu yakunu liwarasatihil muslimina wa qala innahu riwayatun an ahmada in wa innahu wa annahu al ma'rufu anis sahabati radhiyallahu anhum wa innahu nah. Tayyib. Tayyib, ini yang ketiga. Al-murtad ya. La yarithu wa la yurath. Orang yang murtad tidak mewarisi dan dia tidak diwarisi. Tayyib. Fa in mata aw qutil, jika kemudian dia mati. Ya, jika dia mati atau dia terbunuh, qabla an ya'uda ila al-islam, sebelum dia rujuk tobat kembali ke dalam Islam, kana maluhu fai'an. Nah, hartanya menjadi fai. Menjadi apa? Fai. Bisa dibedakan antara fai dan ghanimah ya, kan ada dua itu. Ada dua ya. Harta. Nah, harta orang kafir, ya, harta orang kafir, nah, yang halal darahnya dalam syariat, yaitu harbi, ya kan, kafir harbi yang halal diperangi karena mereka muslimin diperangi, kemudian ketika diperangi, harta mereka menjadi rampasan, ghanimah istilahnya, nah, kan begitu. Jika mereka hartanya mereka dikuasai tanpa peperangan, ya, maka itu menjadi apa? Fai, ya, menjadi fai namanya. Nah, itu yang disebutkan di surat apa? Al-Hasyr, ya. Nah, yang kedua yang juga halal orang kafir yang halal darahnya dalam Islam adalah orang murtad. Nah, orang murtad. Tayyib. Hanya saja tentunya menegakkan hukum atasnya adalah waliul amr ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya, meninggalkan Islam, murtad, maka bunuhlah dia. Jadi hukumnya adalah dibunuh. Nah, jika hakim memberi kesempatan, dia sudah diadili, diberi kesempatan taubat, dinasihati, ternyata tidak kembali dalam Islam, maka hukumannya adalah dibunuh. Nah, hukum itu ditegakkan oleh waliul amr, oleh penguasa pemerintah yang sah. Nah, di sini dikatakan apabila dia mati karena satu faktor dia mati atau dia terbunuh sebelum kembali dalam Islam. Berarti dia mati di atas apa? Status murtad. Nah, dikatakan di sini kana maluhu fai'an yusrafu fi masalihil muslimin. Hartanya menjadi fai'. Nah, menjadi hukumnya menjadi fai' yang di ya yang disalurkan pada maslahat kepentingan kaum muslimin. Nah, harta fai' itu disalurkan ke maslahat keumuman kaum muslimin. Nah, tentunya di sini yang mengatur ini ya pemerintah ya, waliul amr, penguasa, pemerintah yang sah. Nah. Baik. Kemudian di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah menukil wa ikhtara Syekh Taqiyuddin, dan Syekh Taqiyuddin memilih pendapat. Siapa Taqiyuddin? Siapa yang diberi lakab Taqiyuddin? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Taqiyuddin itu Ibnu Taimiyah. Anna ma lahu yakunu liwarathatihi muslimin. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa hartanya untuk ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini berarti kan pendapat ini ya pendapat ini berbeda dengan apa yang di awal disebutkan bahwa orang yang murtad tidak mewarisi dan tidak diwarisi gitu ya. Makanya kan yang pertama disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah sesuai dengan ini ya, bahwa seorang yang murtad tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Makanya dikatakan setelah itu jika mati atau terbunuh sebelum masuk dalam Islam, yakni sebelum berkesempatan rujuk masuk kembali dalam Islam, jadi mati di atas kemurtadannya, maka hartanya sebagai fai' untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, kemudian beliau menyebut pilihan Ibnu Taimiyah bahwa hartanya untuk ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin. Padahal beda agama kan? Karena dia sudah murtad. Ahli warisnya kaum muslimin, tapi Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini. Faqala innahu riwayatun an Ahmad, dan beliau mengatakan bahwa itu salah satu riwayat dari Ahmad. Wa annahu al-ma'rufu 'an as-sahabati radhiyallahu anhum. Nah, Ibnu Taimiyah menukil bahwa itu salah satu riwayat dari Ahmad dan itu yang dikenal ya. Nah, wa anna atau wa innahul ma'rufu 'an as-sahabah, dan sungguhnya itu yang dikenal dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Nah, jadi ada khilaf di sini, ya. Baik. Nah, ini saja yang terkait dengan furu' yang terkait dengan ma'rifah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Naktafi bihadza, jazakumullahu khairan. Nah. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.